Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita masuk hadis yang terakhir dari bab istiqbal al-qiblah. Qala al-imam Abdul Ghani al-Makdisi rahimahullah an Anas ibn Sirin qala استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis yang ketiga, an Anas ibn Sirin, dari Anas ibn Sirin. Anas ibn Sirin ini akhu Muhammad ibn Sirin, ya, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Ini Muhammad ibn Sirin, ya, salah seorang imam dari pada imam ahli sunnah wal jamaah dari kalangan tabi'in, dan termasuk di antara perkara yang ma'ruf dari qaul al-Imam Muhammad ibn Sirin, ya, perkataan beliau, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Juga yang semakna dengan kalam beliau, kalam dari al-Imam Malik ibn Anas imam Darul Hijrah, hadzal ilm lahmuka wa damuk, ilmu ini adalah daging dan darahmu, ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, Muhammad ibn Sirin menyatakan, ya, ilmu ini, yakni ilmu syariat ini, ya, adalah agama itu sendiri. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa, ya, kalian perhatikan dari siapa kalian hendak mengambil agama kalian. Ya, kita ketahui bahwa agama merupakan jaminan bagi kita untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia dari kesesatan, ya, adapun keselamatan di akhirat dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara yang sangat erat lurusnya seseorang di dalam menempuh agama ini dengan keselamatan di akhirat, sebagaimana kesesatan akan membawa kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, suatu perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwa al-haq, ya, agama ini, ya, tidak boleh seseorang belajar tentang agama ini kecuali dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh seseorang belajar menuntut ilmu syar'i kecuali seseorang yang dikenal sebagai sahibus sunnah. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul ahwa wal bid'ah. Adapun selain dari kalangan ahlus sunnah, ya tidak perlu untuk pembahasan panjang lebar karena mereka sendiri menganggap ilmu boleh diambil dari siapa saja, boleh dituntut dari siapa saja, sampai pun belajar kepada syaitan. Dan tentu yang seperti ini adalah perkara yang menyelisihi dari apa yang dibimbingkan di dalam agama ini. Anas ibn Sirin, nama beliau Anas, di sini juga menunjukkan kepada kita kebiasaan di kalangan salafus salih, mereka memberi nama dengan nama-nama pendahulu dari kalangan orang-orang salih. Di sini Anas, sebagaimana kita ketahui, nama ini ada di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau Anas ibn Sirin berkata, istakbalna Anasan, kami keluar untuk menyambut Anas. Anas kalau dimutlakan adalah Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemuliaan bagi beliau, bagaimana beliau menjadi pembantu sebaik-baik makhluk yang ucapan, perbuatan dan apa yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ilmu. Sehingga tidak heran jika Anas ibn Malik, beliau termasuk di antara al-mukthir fil hadith, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian ilmu, bagian kebaikan yang sangat banyak. Kata Anas ibn Sirin, kami istakbalna menyambut, keluar untuk menyambut Anas, hina qadima minasyam, ketika beliau Anas ibn Malik datang dari Syam, dari kepergiannya ke negeri Syam. Kalau di masa kita meliputi beberapa negara, termasuk bagian dari Syam, Palestina, termasuk pula Syria, termasuk pula Yordan, termasuk di dalamnya Lebanon atau Lebanon. Ini beberapa negara yang dikenal di masa itu, masa pendahulu, dikenal dengan Syam. Falakinahu bi'aini tamr, maka kami berjumpa dengan beliau di Ainut Tamr, di wilayah, sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Ainut Tamr. Wilayah ini atau tempat ini merupakan salah satu di antara tempat yang ada di wilayah Irak, wilayah Irak ya, yang dikelakan oleh Syekh Ahmad Najmi, Irak Arabi. Jadi, penduduk Irak yang mereka ya memang dari bangsa Arab. Kata Anas ibn Sirin, faraaituhu yusalli ala himarin. Maka ketika kami menjumpai Anas, di saat itu beliau sedang sholat di atas himar, di atas keledainya. Wa wajhuhu min dzal janib, yakni an yasaril kiblah. Sedangkan wajah beliau yakni mengarah ke dzal janib, yakni yang dimaksud di sini dari arah yakni sebelah kiri kiblat, tidak menghadap ke arah kiblat. Fakultu, maka aku berkata, yakni tentunya setelah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu selesai dari sholatnya, aku yakni Anas ibn Sirin ya, beliau berkata, bertanya kepada gurunya, yakni kepada Anas ibn Malik, ra'aituka tusalli li ghairil kiblah. Aku melihat engkau sholat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi beliau bertanya tentang apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut, sholat di atas himar dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Faqala, maka beliau Anas ibn Malik menjawab, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Terkait dengan jawaban Anas ibn Malik radhiyallahu anhu di sini ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud yakni seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW salat sunnah dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat, ya niscaya aku tidak akan melakukannya. Ya, kemungkinan yang kedua, yakni seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW salat di atas himar, niscaya aku tidak akan melakukannya. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, dia menyatakan bahwa wal awwal azhar. Ya, sedangkan yang pertama, ini jawaban ini terkait dengan salat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat, ini yang lebih nampak karena sesuai dengan zahir dari pertanyaan yang diajukan oleh Anas ibn Sirin. Ya, ra'aituka tusalli li ghairil kiblah. Kemudian, apakah ihtimal yang kedua juga ada kemungkinan? Jawabannya iya. Dikarenakan telah sahih sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beli dalam kitab sahihnya membuat bab salatu tatawwi alal himar. Beliau Al-Imam Al-Bukhari membuat bab salat tatawwu, salat sunnah alal himar, di atas himar. Di sini menunjukkan ya adanya kemungkinan dari jawaban Anas tersebut bahwa seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW salat di atas himar, maka aku tidak akan melakukannya. Pada riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Umar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himarin wa huwa mutawajjihun ila Khaybar. Kata Ibnu Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himarnya dalam keadaan beliau menghadap, jadi menghadapkan wajahnya ke arah Khaybar. Baik. Kemudian kita lihat keterangan Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Anas ibn Sirin istakbalna Anasan hina qadima minasyam ila akhiril hadith. Kata beliau, kudumuhu ilal Iraq, yani kedatangan beliau Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ke Iraq. Jadi kejadian penyambutan ini di Iraq sebagaimana telah disebutkan. Jadi mereka Anas ibn Sirin dan yang bersamanya menyambut kedatangan Anas ibn Malik dan bertemu dengan Anas ibn Malik di sebuah tempat yang namanya Ainut Tamr. Wa Ainut Tamr min a'malil Iraq, dan Ainut Tamr ini salah satu di antara wilayah atau tempat di negeri Iraq. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi, dan di dalam hadis ini di antara faedahnya taharatul himar. Ya, taharatul himar. Yani sucinya himar, keledai. Ini terkait dengan tubuhnya. Ya, adapun terkait dengan dagingnya, maka telah datang dalam riwayat yang sahih, ya, dan ini kejadiannya pada perang Khaybar, di mana ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan untuk memakan, yakni keledai, himar ahliyah, keledai Cina, ya, keledai yang ya, sifatnya atau warnanya yakni kemerahan. Adapun keledai liar yang kita kenal dengan zebra, maka halal. Ya, jadi yang haram adalah keledai Cina. Ya, yang umumnya biasanya dijadikan sebagai tunggangan, ya. Kalau keledai liar, zebra, yang tidak dijadikan tunggangan. Kalau zebra sudah jinak, baik, apakah menjadi haram dagingnya, Khalid? Ridha? Hah? Halal, kan sudah jinak, jadi zebra jinak. Halal atau haram? Yang mantap jawabannya. Baik. Tetap halal, ya. Ini untuk istilah, ya. Jadi walaupun ya sekarang sebaliknya, misalnya ada himar ahliyah, ya, keledai jinak yang bisa jadikan tunggangan itu. Lepas, ya. Kemudian hidup mengembara di hutan, kan jadi liar, ya. Baik. Faiz, apa hukum dagingnya? Tetap haram, ahsan, ya, tetap haram. Ya, tidak menjadi ya halal dikarenakan dia menjadi liar seperti itu. Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau pada kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar mengelompokkan himar atau keledai ini termasuk dari minat tawafat, dari kalangan hewan-hewan yang ya biasa berinteraksi dengan manusia. Ya, biasa berinteraksi dengan manusia. Sehingga ya meskipun secara hukum terkait dengan dagingnya haram, tapi apa yang keluar dari fisik atau tubuh hewan ini, dari keringatnya ataupun air liurnya, ya, maka ini bukan najis, ya, karena merupakan sesuatu yang masyakoh, ya, seandainya keringatnya ataupun liur dari keledai ini dianggap sebagai sesuatu yang najis, sementara ini hewan yang sangat dibutuhkan, sering digunakan oleh manusia untuk keperluan-keperluan mereka, baik untuk alat transportasi ataupun keperluan yang terkait dengan rumah tangga untuk menggiling gandum atau yang semisalnya. Adapun terkait dengan kotorannya, ya, baik itu air kencingnya ataupun kotoran yakni tinjanya, ini hukumnya bagus? Haram. Haram atau najis? Haram. Ya, kalau suatu yang haram itu belum tentu najis. Ya. Kalau suatu yang najis itu sudah mesti haramnya. Sekarang drozak, ya, kotoran khimar ataupun kencingnya, haram atau najis? Haram dan najis. Haram dan najis. Jadi pembahasannya najis atau haram, pilih. Jangan pilih dua-duanya. Ya. Najis, ya. Jadi hewan yang diharamkan dagingnya untuk dimakan, dikonsumsi, maka kotorannya najis. Ya, dengan sendirinya kalau dikatakan najis, haram untuk dimakan. Ini terkait dengan kotoran. Kemudian di taharatul himar di sini terkait dengan tubuhnya, ya, terkait dengan tubuhnya seorang, ya, dibolehkan untuk menungganginya karena ini hewan yang suci, bukan hewan yang najis. Kemudian berikutnya jawazu salatin nafilati fis safari 'ala ar-rahilah himaran wa ghairahu. Faedah berikutnya, dibolehkannya salat nafilah fis safar, dalam kondisi sedang safar, 'ala ar-rahilah, di atas rahilah, di atas tunggangan. Sama saja dalam hal ini himar, seseorang menaiki keledai, wa ghairahu ataupun yang lainnya, mungkin kuda atau di masa kita naik bis atau transportasi yang lainnya. Kemudian ilal qiblati au ghairiha, baik dalam kondisi menghadap ke arah kiblat ataupun ke arah yang lainnya. Dan sudah kita lewati bahwa termasuk hal yang disunnahkan, mustahab, ya, bahwa ketika mengawali, ini ketika takbiratul ihram, dalam keadaan atau posisi menghadap ke arah kiblat. Ini jika memungkinkan. Jika tidak, maka sesuai dengan kondisi yang dia sedang menghadap ke arah mana. Ini terkait dengan salat nafilah di atas tunggangan, di atas kendaraan. Ya. Kemudian wa hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala. Dan hal yang demikian, yakni seorang dibolehkan untuk salat sunnah di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, dalam keadaan menghadap ke arah yang manapun selain kiblat, ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kondisi ini bagi seorang yang dalam kondisi sakit, ya, kondisi sakit, dia tidak punya kemampuan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, mungkin karena tidak ada yang membantu untuk dia bisa menghadap ke arah kiblat, ataupun ya nasihat medis untuk dia tidak boleh banyak bergerak. Baik, maka pada kondisi ini dia salat semampunya meskipun dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa targhibun bil ibadah, dan ini sebagai suatu bentuk targhib, motivasi dari syariat untuk melakukan ibadah, banyak melakukan ibadah pada kondisi seorang safar. Ya, sebagaimana kita ketahui pada kondisi safar, ya, apa yang dilihat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya dari salat-salat yang rubaiyah. Ya, mereka tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bilangan rakaat rubaiyah pada waktu safar. Kemudian demikian pula terkait dengan permasalahan salat rawatib. Ya, kecuali yang mereka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah fajar, demikian juga qabliyah zuhur. Ini yang dilakukan oleh Nabi dari salat rawatib ketika safar. Adapun terkait dengan salat witir, ini di luar dari salat rawatib, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya baik ketika hadir maupun safar. Nah, dari sisi rukhsah bagi musafir untuk mengqasar, demikian juga sebagaimana yang dicontohkan Nabi tidak melakukan salat-salat rawatib, ya, pada kondisi safar kecuali yang telah disebutkan, maka syariat ini, ya, memberikan kemudahan bagi umat untuk bisa mengisi waktu-waktu safar mereka dengan memperbanyak ibadah, dengan dibolehkannya untuk seorang sholat di atas kendaraannya, ya, dalam keadaan menghadap ke arah manapun kendaraannya melaju. Ya, ini sebagai suatu bentuk kemudahan dari syariat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi kita sedang, ya, melakukan safar atau mobil di atas kendaraan kita. Adapun ketika seorang safar, ya, kemudian dia salat di, yakni di tanah, ya, tentu dia melakukan sebagaimana mestinya, ini menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak ditanya dari sisi safarnya semata, tetapi dari sisi dia berada di atas tunggangan, di atas kendaraan. Yang jangan sampai misalnya seorang salat rawatib, ya, qabliyah fajar, karena maksud saya sedang safar boleh menghadap ke arah yang manapun, ini tidak benar, ya, karena terkait dengan kebolehan untuk tidak menghadap ke arah kiblat, ya, ini pada kondisi seseorang di atas kendaraannya ketika safar. Baik, difahami insyaallah ini, ya. Dan sampai ada yang salah paham, ya, memahami pertama kemungkinan hanya sebatas safarnya, sehingga ketika sholat di daratan pun menghadap ke mana yang diinginkan, ya, ini tidak benar. Yang kedua, hanya meninjau dari sisi di atas kendaraannya, sehingga ketika dia tidak safar pun, ya, mungkin bisa jadi seorang sholat nafilah di atas kendaraannya, ya, dalam keadaan menghadap ke arah yang manapun, ini tidak benar. Kita masuk beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dari hadis ini. Di antara faedah atau fikih hadis ini, yang pertama, kata beliau, fihi dalilun ala jawazi tanaful ala dabah. Yang pertama, dalil ini bolehnya melakukan salat sunnah di atas tunggangan. Kemudian berikutnya faedah yang kedua, fihi talaqqi al-musafir. Di sini yakni ada faedah dibolehkannya untuk menyambut seseorang yang datang dari safar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas ibn Sirin pada hadis ini. Ya, demikian juga perkara yang ma'ruf, ya, para khulafaur rasyidin, mereka jika mendengar kedatangan pasukan yang dikirim, ya, mereka menyambut, ya, kedatangan pasukan tersebut. Kemudian faidah berikutnya, fihi su'alut tilmid syaikhahu an mustanadihi fi fi'lihi. Di sini dibolehkannya yakni seorang murid tilmid, ya, bertanya kepada gurunya tentang apa yang menjadi sandaran dari perbuatannya, ya. Dan ini sekali lagi bagian dari tariqah di dalam talabul ilm, yakni bertanya, tidak hanya sekedar mendengar. Dan pertanyaan tentang apa yang menjadi sandaran atau dalil dari perbuatan guru, ini perkara yang dibolehkan, ya, mereka salafus saleh melakukannya sebagaimana pada kejadian ini. Dan ini tidak dianggap sebagai suatu bentuk kurang adab, ya. Sebagian di antara para kiai, ya, yang merasa terusik dengan pertanyaan apa dalilnya Pak itu. Itu sampai-sampai salah satu asatidzah kita itu bercerita di wilayahnya di Manado sana, ya. Jadi mereka yang merasa kegerahan dengan dalil itu mengatakan salah satu di antara ciri dari ciri kelompok sesat, katanya, sering menanyakan apa dalilnya, ya. Itu ciri kelompok sesat seperti itu. Masya Allah, ya. Padahal di sini, ya, Anas ibn Sirin melakukan yang demikian, bertanya kepada gurunya Anas ibn Malik apa yang menjadi sandaran beliau. Ya, aku melihat engkau salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kemudian faedah berikutnya, fihi al-ijabatu bid-dalil. Ya, di sini ada faedah bahwa jawaban, ya, dari seorang yang ditanya tentang apa yang menjadi sandaran perbuatannya adalah dengan dalil, ya, jawabannya dengan dalil. Dan dalil itu bisa dari Alkitab, Al-Quranul Karim, bisa jadi dari As-Sunnah, ya, Sunnah Qauliyah, ucapan Nabi SAW, ataupun Fi'liyah, perbuatan beliau. Kemudian faedah berikutnya, ya, kata al-imam, kata Syekh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, ya, fihi anna af'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masdarun lisyari ka'aqwalihi. Di sini ada faedah bahwa perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan sumber dalam syariat ini, ya, sumber dalam syariat ini sebagaimana ucapan-ucapan beliau. Jadi dalam ini tidak beda, ya, dari sisi hujjiyah, ya, dari sisi sebagai hujjah antara ucapan ataupun perbuatan. Ya, ini apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana ucapannya merupakan dalil, demikian juga perbuatannya. Ya, tidak dibedakan. Ini dari sisi hujjiyah. Adapun pembahasan tentang hukum itu lain nanti, ya, karena ada pembahasan, yakni kalau perbuatan semata, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, ya, atau perbuatan tersebut ya terkadang dilakukan terkadang tidak, maka itu hukumnya apa? Sunnah semata. Demikian. Nah, ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Al-Hajuri. Ya, salah satu di antara kesesatan Al-Hajuri ya, bahwa ucapan ataupun perbuatan Nabi untuk dijadikan sebagai sandaran syariat itu harus ada dalil. Ya. Artinya dengan demikian berarti ya, ucapan ataupun perbuatan beliau ya sebagaimana yang lainnya di kalangan umatnya. Ada dalil, nanti baru itu bisa dijadikan sebagai ya, pegangan. Ini tidak benar ya, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, ucapan yang fatal kekeliruannya. Ya, karena apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan dalil baik dari ucapan ataupun perbuatannya. Berbeda halnya dari ya, selain beliau. Baik, kita tidak boleh ya menjadikan amalan seorang pun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya, misalnya kenapa kok melakukan seperti ini? Iya, guru saya misalnya di Saudi atau guru saya di Yaman melakukan seperti itu. Ya, siapa guru Anda? Ya, sehingga kok kemudian dijadikan sebagai dalil? Ya, guru Anda bukan Nabi, bukan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya masuk bab baru, bab shufuf. Bolehkah menjamak salat ketika akan berangkat safar? Hukum asalnya tidak boleh. Jadi kalau seorang misalnya berangkat ke Surabaya ba'da zuhur ya. Maka ketika dia masih di tempatnya, misal di tempat kita ini ya. Dia tidak boleh untuk kemudian salat asar di lokasi ketika masih di tempat ini tidak boleh, kecuali yang dikecualikan oleh para ulama diantara kondisinya yakni seorang yang dia ikut dalam kendaraan yang tidak mungkin berhenti pada waktu salat tersebut dan sampai di tempat tujuan ya dalam keadaan sudah keluar dari waktu salat tadi, maka sholat di apa namanya di daratan begitu itu lebih diutamakan dibandingkan seorang ya, sholat di atas kendaraan yang terkait dengan sholat wajib ini pada kondisi ini. Adapun ya kalau seseorang misalnya di kendaraan itu ya melewati beberapa waktu sholat seperti kalau kita mungkin yang berangkat ibadah haji kan paling tidak sekitar 9 atau 10 jam ya. Ya bisa jadi dia di atas pesawat itu melewati 3 waktu sholat. Ya. Maka ya sholat di atas kendaraan dan diupayakan untuk menghadap ke arah kiblat. Ini. Jadi hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali pada kondisi tadi. Adapun kalau dia misalnya kendaraan sendiri ya salat zuhur di tempat, nanti salat asar ketika masuk waktunya. Ya. Kalau sudah di luar dari wilayah tempat tinggalnya, maka dia mengqasarnya. Ya misalnya berhenti di Solo kemudian salat asar, ya maka dia mengqasar salatnya. Kecuali kalau bermakmum kepada penduduk setempat karena ngepasi misalnya salat berjamaah di wilayah tersebut. Jika tidak, jika berjamaah sesama musafir, maka dilakukan secara qasar. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.